pakai HP. Itu gambar-gambar apa ada sih? Nah, yang terakhir. Liman tilkal khoritoh. Untuk siapa? Punya siapa? Punya siapa? Itu khoritoh. Khoritoh. Khoritoh. Ke peta. Punya siapa? Peta itu. Al khor tilkal khoritoh lil mujiyon. Li punya manusia lama orang li Zaidun li Zaidin li Zaidin Zaidin oh iya li Zaidin dan pakai karena nama li Muhammadin kalau punya Pak Guru li Ustazin li Ustaz tilkal khoritatu li Ustazin coba pakai kata ganti tilkal khoritatu lahu es til kharitatu lahu ya pakai kalau yang punya jangan pakai kata ganti tapi ditanya til kharitatu yang pakai kata ganti til kharitatu coba oh lahu lil eh jangan pakai lahu li kan li ustadi nanti bukan memang til kharitatu pakai dua ya, gua atau dia? Gua, iya. Iya. Ada tak? Iya, Lil. Iya, Lil Ustaz. Kan tinggal hal itu tidak dimasukin hujan. Kenapa pakai lahu? Yang pakai lahu, liman, mannya itu. Tapi kan justru itu yang ditanya. Masa kita mau jawab begini nih. Al-Horita itu lahu. Lahu man buat gitu. Kan nanya lagi. Lalu coba saya tanya, punya siapa sih itu? Di situ jawab punya dia, dia siapa gitu? Kalau itu jawab pakai lagi, nggak ya? Dia. Menimbul pertanyaan. Iya. Ya. Punya dia, siapa dia kan gitu? Jangan pakai lagi, karena justru dia yang ditanyakan. Nah kalau tinggal hori itu bisa pakai kata ganti, karena dia sudah diketahui. Oh yang dimaksud kata. Dia kepunyaan Tilmizi Li Tilmizi Li Ustazi ya coba sebelah At-Tamrin Asas ya Mas Mugi diisi aja ini Imla'il faraga fi kulli jumlatin min al-jumlatin al-jumlatin. Imla' imla' itu isilah. Bukan dikte ya. Imla' imla' beda ya. Beda. Beda nanti. Imla'il imla' itu isilah al-faraga tempat-tempat kosong titik-titik. Fi kulli jumlatin dari setiap kalimat min al-jumlatin al-jumlatin dari kalimat-kalimat itu. Nah, satu, kira-kira apa isinya? Darrojah fil bait. Itu dua kalimat di situ. Dua puluh tujuh. Saya punya Li Darrojah itu titik di rumah. Apa yang di rumah? Masih terkait dengan dia di rumah. Gua fil. Gua atau dia darroja? Oh dia. Dia fil baik. Dia fil baik. Li darroja pun dia fil baik. Catatan apa? Hah? Apa darroja? Bagi musim sekarang. Sepeda. Darroja saya. Sepeda, sepeda itu ada di dalam ya, sepeda itu ada di rumah. Boleh, boleh begini. Li darrojatun ad-darrojatun. Pakai ayat. Li darrojatun ad-darrojatun fil baiti. Nah, boleh yang lebih fasih lagi. Pakai kata ganti. Dia fil baiti.

Mubtada. Mubtada. Gitu. Khobar. Musyarik ilaih. Khobar itu mana? Khotim. Oh, jangan langsung lihat dulu. Pokoknya zalikar rajulu. Membacanya juga ini. Zalikar rajulu. Khotim. Zalikar rajulu. Belum selesai itu. Khotim. Iya. Umar kan? هذه الحجرة باب كف هذه الحجرة باب كفل كفل جمبوك كفل ونافذة فاقورة jadi apakah kamar ini mempunyai miftahun apa pintu babun lihadihil lihadihil hujrati babun itu dulu oh. Lihadihil hujrati babun udah tur lihadihil kamar ini mempunyai pintu terus lahu lahu kuflun kuflun pintu itu punya gembok gembok warna warna bisa tuh apa sih ya ah punya apa juga kan ini yang kedua tuh jadi ini kamar ini punya pintu yang punya gembok terus punya jendela yang punya fakuratun apa tuh saya nggak tahu jendelan Excel itu juga ada yang Pak Kuratun. Grendel. Apa itu? Oh, ini silinder. Apa sih itu? Si Excel. Ini nih. Oh iya, grendel. Grendel. Grendel namanya dia. Iya, iya. Slot, slot. Slot, slot. Iya, saya tadi slotnya. Slot ya. Pak Burat itu slot. Ya, ada cara mencari. Ini sudah bagus ya? Sudah. Kita tadi cari di Google-nya apa? Gimana? Ketemu gobar itu cari di Google-nya. Jadi gini, kan saya kan punya Arab. Ini bisa ngetik Arab. Jadi yang punya kesibukan ngetik Arab dulu ya. Keyboardnya keyboard Arab. Nah dari keyboard Arab itu kita ketik kata itu. Nah, itu kan muncul garis gambar. Gambar dong. Kalau di Indonesia soalnya akan begitu. Di Indonesia kan nggak bisa ya. Kalau di Indonesia kita pakai susah, makanya nggak bisa. Nggak bisa nangkep yeah. Ya. Makanya coba deh di install aja di Arab. Arab. Saya dua Inggris, Indonesia, Arab. Jadi nggak sulit. Jadi kita nggak usah gini kamus. Itu aja. Dan kita ya kita tutup dulu dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.